Mitra Bisnis, Kepala Ekonom Standar Chartered Bank Fauzi Ihsan mengatakan, negara yang mengalami defisit pada transaksi berjalan seperti Indonesia tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang nasionalistis atau proteksionis lantaran masih butuh modal asing. Di Indonesia, dalam 2 tahun terakhir banyak kebijakan yang nasionalistis dan proteksionis seperti pembatasan impor hortikultura, kebijakan-kebijakan terkait divestasi dan pembatasan ekspor bahan mentah. Nah, seperti apa pandangan tersebut? Saat ini kami telah tersambung dengan Kepala Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ihsan. Pak Fauzi, apa pandangan Anda? Seperti yang saya bilang ya, suatu negara yang mengalami defisit neraca transaksi berjalan, artinya neraca dagang dan neraca jasanya kalau dijumlah itu defisit. Artinya uang yang keluar dari Indonesia itu lebih besar daripada uang yang masuk ke Indonesia. Dan defisit ini tentu harus ditombok. Yang menombok siapa? Yang menombok adalah investor asing. Tapi investor asing hanya akan menombok defisit ini jika kebijakan makro yang dikeluarkan oleh pemerintah dari negara yang mengalami defisit neraca transaksi berjalan ini, kebijakan makronya itu menarik, memberi insentif terhadap investasi asing. Apakah itu dalam bentuk foreign direct investment atau dalam bentuk portfolio investment. Sewaktu satu negara mengalami defisit neraca transaksi berjalan, bagaimana cara menciutkannya? Ada 2 cara. Yang pertama adalah meningkatkan ekspor, yang kedua adalah menurunkan impor. Nah, meningkatkan ekspor itu sulit karena 60% dari ekspor Indonesia itu adalah komoditas. Dan mayoritasnya adalah komoditas energi. Dan harga energi 2 tahun terakhir ini telah turun tajam. Bukan saja karena melambannya pertumbuhan ekonomi China dan India, tapi lebih karena revolusi shale gas di Amerika. Di mana berdasarkan International Energy Agency, mereka bilang bahwa di tahun 2015 nanti Amerika Serikat akan menjadi negara produsen energi terbesar di dunia mengalahkan Saudi Arabia dan Rusia. Akibatnya impor energi ke Amerika itu akan berkurang. Dan akibatnya pasokan energi di dunia ini akan semakin banyak dan harga energi telah turun dan sulit untuk naiknya. Dan akibatnya dengan sulitnya harga komoditas untuk naik, Indonesia tidak banyak pilihan kecuali mencoba meningkatkan ekspor komoditas dengan harga yang ada. Dan dalam hal ini untuk membatasi ekspor itu adalah kurang bijaksana karena tidak mengurangi defisit neraca transaksi berjalan. Kembali lagi, untuk meningkatkan ekspor, terutama ekspor produk manufaktur, sektor manufakturnya harus diperkuat. Untuk memperkuat sektor manufaktur, infrastruktur dasar di Indonesia harus diperkuat. Artinya, sektor manufaktur harus memiliki akses pada energi yang murah, transportasi yang murah, sehingga biaya kenaikan UMP itu bisa di-offset dengan kenaikan produktivitas dan penurunan biaya transportasi dan energi. Nah, itu belum terjadi. Sehingga sektor manufaktur Indonesia kalah kompetitif dibanding sektor manufaktur di Thailand, di Malaysia. Jadi ini yang mesti dibenahi. Membuat transaksi berjalan menjadi surplus, tentu kita harus meningkatkan ekspor ya Pak. Lalu bisakah kita meningkatkan ekspor di tengah kondisi saat ini? Kembali lagi, kalau untuk meningkatkan ekspor itu sulit, karena 60% dari ekspor Indonesia adalah komoditas, dan saya tidak melihat harga komoditas, terutama komoditas energi akan meningkat dalam 2-3 tahun ke depan dengan adanya revolusi shale gas di Amerika. Sehingga yang bisa dilakukan adalah menurunkan impor. Nah, impor diturunkan dengan cara menurunkan pertumbuhan ekonomi, suka atau tidak. Dan pertumbuhan ekonomi bisa diturunkan melalui 2 kebijakan alternatif atau bisa juga bersamaan. Yaitu yang pertama kontraksi kebijakan fiskal, yang kedua adalah kontraksi kebijakan moneter. Kontraksi kebijakan fiskal bisa dilakukan melalui kenaikan harga BBM lagi. Tapi itu sulit dibayangkan untuk terjadi di tahun pemilu 2014. Sehingga beban untuk menurunkan pertumbuhan ekonomi dan impor itu bergeser hampir sepenuhnya ke Bank Indonesia. Dan BI melakukannya dengan menaikkan suku bunga. Dalam 4 bulan terakhir ini, BI rate sudah naik 175 basis points ke 7,5%. Giro wajib minimum perbankan juga sudah naik. Tapi kita juga melihat bahwa pengetatan moneter dan kebijakan perbankan akan terus berlangsung sampai pertengahan tahun depan. Demikian Kepala Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ihsan. Saya, Mandariska.